Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan bagi hadis yang ke-17 daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baginda telah bersabda, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari penghabisan, maka hendaklah dia bercakap baik atau hendaklah dia senyap. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari penghabisan, maka hendaklah dia memuliakan jirannya. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari penghabisan, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Terjemahan bagi hadis yang ke-18 pula daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahawa sesungguhnya seorang lelaki telah berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berikanlah wasiat kepada saya. Baginda telah bersabda, kamu jangan marah. Maka lelaki tersebut telah mengulang-ulang permintaannya agar baginda Nabi memberikan wasiat kepadanya. Baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, kamu jangan marah. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadza wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.